Don Caribo. Sulupa semua sebuah percuma sing bisa lah perpolonona siu sesu jauh bisa batau tau su coba peringat sama yang su dolo su coba par simpan ini parmo polo beta kasih semua par Tuhan jaga si nona suna jusi ngusa sayang ulang kali tapi cinta subah lari nona main hati tinggal janji rasa beta kasih bukan hanya par bermain cinta tulus ini akan bukan par yang lain tak sonto batu kadang katon jatuh cinta sudah satu katon dua mesti patuh tapi mengapa nona dengar mulut bikin noda susengada kata cinta tiga tahun tinggal luka kas bakas tinggal pasra sahabat Juli ale lupa kota Jogja saksi mata katong dua pucin tetap bisa saling sayang saling cinta suseng guna tahan kerja terus mulai angkat muka tahan posisi ambil hati terus selupa cinta yang rapi beta bungkus ale robe menyesal suseng boleh beta seng mau persebali su coba par ingat sama yang su dolo su coba par simpan ini par mo polo beta kasih semua par Tuhan